Bienvenue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang sangat kita hormati dan kita cintai, Romo Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi, dan yang terbaru terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Kebahagiaan bagi orang Banten, kebahagiaan bagi santri, kebahagiaan bagi Nahdlatul Ulama. Yang sangat kita hormati dan kita cintai, Kiai Haji Miftahul Akhyar selaku Rais Am Nahdlatul Ulama, jajaran menteri, ada menteri yang hafal alfiah, Bapak Nasir Menristek, ada Bapak Menteri Percepatan Daerah Tertinggal Bapak Eko Sanjoyo, dari jajaran TNI Polri, dari jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, TNI Polri, hadirin wal hadirat, tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, kita semua mendapatkan pembelajaran yang luar biasa dari Allah. Kita ini diajari oleh Allah untuk tidak melupakan masa lalu. Kenapa? Karena manusia ini terus-menerus lahir, mati, lahir, mati. Nah, kelahiran dan kematian akan terus-menerus sampai dunia ini tutup. Namanya kiamat. Nah, manusia ini tidak boleh lupa. Karena cepat atau lambat manusia akan pulang ke kampung halaman. Mana kampung halaman manusia? Kampung halaman manusia bukan di Tanara. Kampung halaman manusia bukan di Banten. Kampung halaman manusia itu di langit. Di langit sana. Jadi sampean yang kecil-kecil ini nanti pulang. Nanti tua. Sekarang giginya yang masih utuh nanti rontok. Pipinya yang tembem-tembem nanti kisut kayak jeruk kepanasan. Nanti pulang, pulang kemana? Ke langit. Karena kita ini penduduk lah langit. Kita ini pendatang, bukan penduduk Banten. Aslinya penduduk lah langit. Jadi manusia itu alien. Manusia ini alien, penduduk langit. Yang asli penduduk bumi itu apa? Ayam itu asli. Kambing asli. Sapi asli. Babi asli. Kadal asli penduduk bumi. Manusia ini penduduk langit. Nanti pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang. Meninggal. Yang baik-baik meninggal. Yang kurang baik tewas, yang parah mudiar. Nah ini yang parah ini, anak-anakku sekalian, ini kebetulan tak lihat kok kecil-kecil semua. Nah, Allah membuat cara agar manusia ini tidak lupa dengan asal-usulnya. Manusia yang pertama kali turun siapa? Nabi Nabi Adam. Nabi Adam turun ke dunia. Ada jejak yang ditinggalkan. Apa jejak yang ditinggalkan? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudal lil alamin. Yang kita sebut Ka'bah itu adalah tanda dari masa lalu manusia. Setelah itu tanda berikutnya kisah cinta Nabi Adam dan Siti Hawa ditandai dengan Jabal Rahmah. Jadi ceritanya ada. Manusia lahir diceritakan, turun ke bumi diceritakan. Dan bukan cuma ceritanya, sampai tanda-tandanya juga diabadikan oleh Allah, tidak dihilangkan. Kemudian satu ketika tanda-tanda itu hilang, dicari lagi oleh Nabi, namanya Nabi Ibrahim. Nah setelah itu melahirkan nabi-nabi, terakhir Nabi Muhammad. Nah di antara Nabi Adam dan Nabi Muhammad ini semua diceritakan sama Allah. Gak ada yang gak diceritakan, semua diceritakan. Yang kemudian bagi santri selalu diingatkan bahwa kita ini adalah umatnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Jadi kalau dalam bahasa kenabian, Nabi Muhammad adalah Nabi milenial, Nabi terakhir yang harus menghubungkan umatnya dengan seluruh masa lalu manusia di muka bumi. Kalau yang kita pelajari di pesantren, Nabi Muhammad ini yang ke-25. Umadamun idrisunuhun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba. Ayo isi apal enggak sampean? Umadamun idrisunuhun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba Lutun wa Ismailu Ishaku kada Ya'kubu Yusufu wa Ayyubu kada Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaiman Utaba Ilyasu Yunusu Zakaria ya. Siti Hajar pernah terlibat dalam proses penemuan Baitul Haram, berjalan mencari air, jinjit-jinjit, kita disuruh napak tilas, namanya Sa'i, muter 7 kali. Kemudian Nabi Ibrahim pernah melempari setan, kita disuruh napak tilas melempar jumrah pula wisko atau tobat. Kemudian Nabi Ibrahim pernah memotong putranya Nabi Ismail, kita disuruh kencung akan tidak lupa dengan tobat. Kemudian Nabi Ibrahim pernah memotong putranya Nabi Ismail, kita disuruh mencontoh agar tidak lupa dengan namanya Dahun Turham. Jadi Islam ini syarat pembelajaran terhadap masalah tidak ketemu. Dan kita ini umat Nabi Muhammad, Nabi terakhir, tapi kita sendiri tidak ketemu Nabi Muhammad. Kita ini tidak ketemu Utsman, yang ketemu Nabi Muhammad Utsman, Ali, karena yang ketemu Rasulullah itu orang Makkah sekampung sama Rasulullah, makanya namanya Abu Bakar Utsman. Gak ada sahabat namanya Dalimir, tidak ada sahabat yang namanya Tukijo, itu tidak ada. Namanya Abu Bakar, Umar, Utsman. Karena yang ketemu Rasul itu adalah orang Arab. Jadi Rasul itu di sana, bukan di sini. Nah kita tidak ketemu. Nah kemudian kok ada orang yang tidak ketemu sahabat, ketemunya, tidak ketemu Nabi, ketemunya sahabat. Ini namanya tabi, tabi'in. Tabi'in ini orang yang hanya ketemu sahabat. Setelah itu sahabat meninggal, ada orang ikut Rasulullah nggak ketemu sahabat, ketemunya tabi, tabi'in, namanya tabi'ut tabi'in. Nah terus ada lagi orang yang mengikuti Islam tapi nggak ketemu sama tabi'in, ketemunya tabi'ut tabi'in, maka namanya tabi'ut tabi'ut tabi'in. Lah ada lagi yang belajar Islam sudah nggak ketemu sama tabi'ut tabi'in, ketemunya tabi'ut tabi'ut tabi'in. Itu berarti namanya apa? Tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'in. Lah sampean ini nggak ketemu tabi'in, ya juga nggak ketemu tabi'ut tabi'in. Ketemunya sama siapa? Al ulama warasatul awliya. Ketemunya para ulama, ketemu Yai Ma'ruf, ketemu Yai Miftah. Itu Yai Ma'ruf, Yai Miftah. Ini murid-muridnya Yai Hashim. Yai Hashim Mas'ani, pendirinya, tabi'nya ke Yai Hashim. Yai Hashim belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minnaqarawi. Syekh Mahfud Termas. Nah, Syekh Khatib, Syekh Mahfud Termas, Syekh Khalil belajar kepada Syekh Nawawi Al-Ban. Tadi dari belajar ini tabi'at pengikut tabi'at. Nah, Syekh Nawawi ini dari tanah anak-anak mengerti Islam diajari ayahnya namanya Syekh Umar. Ya, jadi ini sudah tabi'at Syekh Umar dan keturunan ke atasnya kepada namanya Syekh Maulana Hasanul Hasanuddin. Nah, Syekh Maulana Hasanuddin tabi'nya kepada Syekh Maulana Yusuf. Maulana Yusuf ketemu dengan ngerti Islam, ketemu dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati belajar banyak kepada orang Cirebon sana. Itu. Nah, orang Cirebon di sana belajar lagi kepada Syekh Kuro. Syekh Kuro di Kerawang. Jadi Syekh Kuro ketemu dengan belajar banyak di Kerawang. Syekh Datuk Kafi belajar di Syekh Kuro. Syekh Syarif ketemu dengan belajar banyak kepada Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi belajar kepada Syekh Kuro di Kerawang. Syekh Syamsuddin namanya, karena pendidikan Al-Quran maka bernama Syekh Kuro, pendidikan Quran, Kiro'ah. Nah itu muridnya Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro belajar Islam kepada Sayyid Muhammad di Pasir. Sayyid Muhammad belajarnya kepada Sayyid Ahmad Jalaluddin. Sayyid Ahmad Jalaluddin belajarnya kepada Sayyid Abdul Malik. Sayyid Abdul Malik belajar pada Sayyid Alawi Amil Faqih. Belajarnya pada Sayyid Mirbat, belajar pada Sayyid Ali Khaliq Qasam. Ini juga belum ketemu Rasul. Sayyid Ali Khaliq Qasam belajar pada Sayyid Alwi, belajar ke Sayyid Muhammad, belajar ke Sayyid Alwi, belajar ke Sayyid Ahmad Al-Muhajir, belajar pada Sayyid Isa, belajar Sayyid Ubaidillah, belajar Sayyid Muhammad, belajar Sayyid Ali Uraidi, belajar pada Sayyid Ja'far Sadiq, belajar pada Sayyid Baqir, belajar pada Sayyid Ali Zainal Abidin, belajar pada Sayyidina Hasan Husain, belajar pada Sayyidina Ali. Lah ini yang belajar langsung pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dalam urutan tadi kita ini namanya tabi'at tabi'at tabi'at tabi'at tabi'at tabi'at tabi'at pawan yang kita ini cuma ketemu sama ulama. Maka agar kita ini tidak lupa bahwa pangkat kedudukan kita belajar Islam itu hanya pada para ulama, maka kemudian kita dibikinkan organisasi namanya Nahdlatul Ulama, biar kita tidak lupa kalau muridnya ulama. Lah muridnya ulama itu yang nggak bisa persis sama muridnya Nabi, wong tempatnya beda, zamannya beda. Murid Nabi di sana diajari makan tiga jari bisa, karena sama-sama makan kurma. Lah murid ulama di Banten diajari makan tiga jari gini, ya enggak bisa wong makanannya soto. Muridnya nabi di sana. Ya. Pakai jubah. Di sini enggak bisa dipakai jubah karena nanem padi. Kalau dipakai jubah enggak bisa mentas. Itu kecepret di situ. Makanya akhirnya jubah dari Arab oleh para ulama sini dipotong. Dipotong baju syar'i. Makanya namanya syaruan, jadi sarung. Karena orang Indonesia enggak bisa bilang ain, bilangnya ngo. Wong Jawa ini monggo foto ngo makong. Dipotong baju syar'i. Makanya namanya syaruan, jadi sarung. Karena orang Indonesia enggak bisa bilang ain, bilangnya ngo. Wong Jawa ini monggo foto ngo, makanya syaruan, jadi saru. Ngan. Akhirnya malah enak yang sarungan. Kalau takbir Allahu Akbar langsung nempel, karena sarung itu persis di atas puser. Lah aurat laki-laki itu bainas surah warruk, antara puser sama lutut. Begitu ini di atas puser nyantol. Takbir yang sempurna adalah antara dada sama babu puser. Allahu Akbar. Nah sudah, sambil ngantuk pun gak melorot. Ini hebatnya enggak melorot, makanya Yai Ma'ruf kemana-mana pakai sarung. Karena iya. Karena sudah sepuh. Sepuh itu kadang berat juga bawa tangan di sini. Nah makanya yang tidak biasa menggunakan sarung, takbirnya Allahu Akbar begini. Karena takut melorot. Jadi dipegangi di sini biar enggak melorot. Kalau santri Allahu Akbar nyantol udah sambil ngantuk ya. Wala antum ma'budu nama abud wala na'budu ma'bud wala antum ma'budu nama abud wala na'budu ma'bud wala antum ma'budu nama abud. Saking ngantuknya, lakum lakum tinukum walabbal. Tetap aman karena sarung. Loh ini hebatnya ulama dulu. Iya. Lah kita ini muridnya ulama, gitu kan? Makanya nggak bisa sama persis. Allahu Akbar, ya nggak bisa. Biasa aja, makanya muridnya ulama itu biasa saja, nggak usah aneh-aneh. Suruh jenggoten kayak sahabat, ya nggak bisa. Wong orang Banten itu rasnya mongoloid, jenggotnya kadang cuma 12. Di kanan terus dilus-lus jenggotnya. Nah santri mencium ubun-ubun ulama, ulamanya lah. Sekarang kalau berjenggot di sini terus dilus-lus, ini ditonyok. Ini perbedaan. Itu makanya ada ilmu namanya ahli sunnah wal jamaah. Lah kita ini wal jamaahnya ulama, wal jamaahnya nabi di sana, ya hebat. La haula wala quwata illa billah. Ada pedang di sini. Ya, enggak ada masalah. Muridnya ulama, la haula wala quwata illa billah. Ya lari. Ini sama. Muridnya nabi, sahabat sampai nabi, itu kalau ngimami salat enggak pernah baca surat Al-Lahab. Tapi kalau kita kan tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu kalau tarweh sudah tabat, wah hampir selesai ini kan itu. Tapi zaman Nabi enggak pernah. Kenapa? Karena anaknya Abu Lahab ini jadi makmum. Anaknya Abu Lahab itu muslim semua. Jadi makmumnya Rasulullah. Maka Rasul enggak pernah terus tabat yada bila bewatab. Enggak pernah. Kalau kita lihat loh, perbedaan-perbedaan itu ada. Nah sekarang ini menjadi bermasalah munculnya orang-orang yang lupa ahli sunnah wal jamaah. Muridnya ulama tapi datang dengan gaya kayak muridnya nabi lah. Inilah yang sekarang jadi masalah kepolisian. Itu yang jadi masalah lah. Kenapa? Lupa pangkatnya lah. Kenapa? Salah satunya karena gak mau khol. Lo khol gak mau. mulutan enggak mau. Apa Isra Mi'raj enggak mau. Karena enggak mau akhirnya enggak ngerti. Lah kalau kita kan masih mau mulutan, oh ini memperingati nabi. Lekhol memperingati yai nawa. Yawi. Oh berarti kita ini cuman kelas di bawahnya lagi muridnya kiai nawa. Nabi ya muridnya yai ma'ruf. Amin. Ya modelnya begini. Dipanggil sholat ya molor. Ya biasa aja bang, ini kelas muridnya ulama yang di paling bawah. Lah muridnya ulama itu sudah tidak seperti di sana. Yang di sana murid Rasulullah 30 juz hafal. Yang di sana, yang di sini. Ya syukur kalau ada yang masih 30 juz, berarti itu kelasnya grosir. Nah kalau yang kelas-kelas pengecer, ya kan gak semuanya grosir, ada pengecer. Maka ulama bikin toko-toko kecil untuk jadi pengecer. Yang gak kuat seluruh Quran grosir, ngecer Yasin, ya dibikinkan toko eceran namanya Yasinan. Yang gak kuat grosir Quran semua, kuatnya cuman ngecer kulhu, ya dibikinkan toko eceran namanya Tahlilan. Nah, yang kuat ngecer cuman Bismillahirrahmanirrahim, bikinkan toko kecil eceran namanya Suwuk Loroun Untu. Doa sakit gigi Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja deh. Lah ini makanya ulama ini punya sekolahan dengan kelas-kelas tertentu. Ini Pak Nasir pasti paham betul cara ini. Lagi lah muridnya ulama. Makanya kalau kemudian muridnya ulama langsung mari kita jalankan secara kafah, ya konslet semua dol. Iya, yang berdiri di sini semua bisa. Ini grosir semua yang di depan ini. Ini kan pengecer. Ini ngecer, wong pengecer, wong muridnya ulama. Yang di depan ini grosir semua. Ini bahkan ada ATPM. Agen tunggal pemegang merek aja. Lah ini kan pengecer. Sholat yang sebegitu banyak ada yang cuma diecer setahun sekali. Lebaran ada enggak di sini? Ya pasti ada lah, wong modelnya kelihatan. Ada yang cuma ngecer seminggu sekali Jumat. Lah ya ini kelas-kelasan, makanya ahli sunnah wal jamaah. Lah ini nah itu makanya kita butuh pelajaran-pelajaran yang mengingatkan kita bahwa kita muridnya ulama. Salah satunya adalah dengan khol. Oke, Nawawi, oh gini. Lah begitu sekarang ini, kenapa ada khol, ada apa? Ini tantangan milenial. Orang milenial kayak sampean ini sekarang enggak butuh siapa-siapa. Enggak butuh apa-apa. Generasi kita zaman Yai Miftah, zaman Yai Ma'ruf Amin, zaman Pak Menteri Pak Nasir, ini orang-orang zaman all. Sampean kan manusia zaman no. Ini zaman no semua. Bolak-balik tak ceritakan kita ini zaman no. Pengen lihat Arab, pengen lihat singa, pengen lihat gajah, itu mesti sabar nunggu flora dan fauna zaman Pak Harto. Kalau gak ada flora dan fauna, kita gak bisa lihat gajah. Sekarang tanpa flora dan fauna kalian enak. Dulu kita nunggu udah sehari gitu, begitu waktunya flora dan fauna ganti Pak Harmoko klompen capir, hilang acaranya. Nah sekarang sampean gak butuh, tinggal ambil handphone ini, ambil aja tulis di sini Tengu Afrika, keluar Kinjeng Kawin, keluar. Lah iya, ini ada Pak Polisi, polisi enggak pakai baju, ada tentara udo, itu ada di sini semua. Kinjeng Kawin ada, Bokong India, keluar. Ini manusia milenial. Kalian sudah tidak tahu Pak Pos sekarang ya? Ya paling Pak Pos tahu. Kita dulu itu paling seneng dengan Pak Pos. Makanya ada Menteri Parpos hotel, pariwisata, pos dan telekomunikasi. Sekarang enggak ada. Mau ngapain lo enggak ada surat yang diantar? Dulu zaman kita ini kalau lagi mondok, pacarnya mondok, oh rindunya luar biasa. Iya, mesti cari kertas warnanya pink. Ke pasar pakai tinta warna biru, jangan keliru warna merah, putus. Baunya harus bau melati, baru bau apa mawar, jangan bau melati, itu kuburan. Terus nulis, "Dek, setelah engkau masuk ke penjara suci pesantren maksudnya, aku benar-benar merindukanmu." Ternyata rindu itu berat. Loh ini, rindu itu berat, sakit rasanya merindukanmu. Sampai aku lihat bayang-bayang sesuatu seperti lihat bayang-bayangmu. Malam ini kupaksa menulis sajak rindu. Dan aku yakin engkau pun merindukanku. Walaupun agak gak yakin juga sih. Tapi aku yakin malam hari ini engkau dan aku duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Itu dulu. Terus kirim ke Pak Pos. Begitu dikirim di Pak Pos, betapa kita ini menunggu. Waduh, jangan-jangan dibuka sama pengurus ini. Loh, sekarang apakah anak milenial butuh itu? Enggak. Tinggal apa? Foto aja, miring ini. Terus dikirim, mah. Ini era kalian, anak-anakku sekalian yang muda-muda ini. Loh, dan belajar agama pun sekarang lebih mudah. Tinggal ambil handphone. Dulu mesti duduk di depan kiai. Kalau kita tepat datangnya enggak masalah. Kita telat tempiling. Pak gitu. Kenapa telat? Terus kalau ngaji pelan-pelan gini sambil ngantuk sampai tintanya itu suret-suret di kertas. Sekarang apa ada anak seperti itu? Enggak ada. Belajar ilmu lebihmu mudah, langsung tinggal ambil handphone, langsung hadis 27 keluar, dan enggak pernah mikir kalau dia sedang duduk di atas WC, tetap aja tongkrong di WC, hadis 27 dalil pilpres. Ada di lah ini menghasilkan manusia yang sangat cepat dan instan, sehingga merasa tidak butuh siapa siapapun, gak butuh ulama, langsung butuhnya Quran sunnah. Dulu orang belajar bikin gule, tanya ke tetangganya, sekarang tutorial gule. Sama orang gak merasa sadar diri karena bisa berbicara dengan handphone secara langsung. Pakaian modern, keluarnya legging. Padahal legging itu pakaiannya orang Eropa untuk kaki yang panjang dan lurus. Begitu kaki sini make, ya ting prentol. Begitu. Nggak ukur. Akhirnya apa? Dateng ini. Apa? Bakul obat melangsing. Dateng karena pengen kurus. Wah, akhirnya beli obat mencret karena murah. Setelah itu langsing juga karena olahraga. Habis itu kulitnya yang kurengen dihilangkan, datang obat kureng. Yang kulitnya masih hitam diputihkan pakai Baiklin. Ngui dengan akhirnya, akhirnya udah bagus. Bajunya berubah, singletan tok pakai You Can See. Habis itu rambutnya kurang merah, dimerah-merah. Akhirnya kalau di Jogja tempat saya namanya LKMD, Londo Komeng Ndase. Terus mukanya di ini, terus alisnya diperpanjang, oh, cantik, sendalnya tinggi. Akhirnya kenapa? Ya nggak mau ke sawah, karena nggak mau ke sawah, sawahnya dijual, dibeli sama perusahaan, duitnya habis, bekerjalah di perusahaan. Mau bekerja nggak enak, lama-lama jual-jual ya. Apa yang dijual? Ya diperbaiki itu. Dan ini bahayanya. Ini orang milenial, makanya sekarang banyak sekali orang yang tidak mau ikut ulama. Siapa gurumu? Ya nggak tahu, guruku Google, ini susah. Makanya ketika konflik memahami ayat apa ayat wa wajadaka dhalam Fahada, aku temukan engkau dalam keadaan tersesat, maka aku kasih petunjuk. Jadi Rasul dulu tersesat, dan pada usia 40 dapat petunjuk, maka sebelum 40 Rasul tersesat. Begitu ditanya dari mana? Ini dari Google. Mate. Lah terus itu akan semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Makanya sampai kemudian ada pilpres pun download doa. Begitu download doa untuk pilpres, yang keluar doa perang Badar. Lah ya ini download. Ini problem yang enggak bisa dihindari. Akhirnya kalau engkau tidak memenangkan kami, aku khawatir tidak akan ada yang menyembahmu. Lah terus kalau sudah begini gimana coba? Jadi enggak menyembah. Wong Yai Ma'ruf yang jadi. Ini duh, tepuk tangan. Ini problem milik ini yang tiba-tiba ada orang galak dikit. Itu representasi Sayyidina Umar. Kan gitu. Yang ini Utsman. Yang ini perang Uhud, yang ini kenapa? Orang enggak ngerti bahwa yang namanya perang Badar itu menghadapi orang kafir. Perang Uhud menghadapi orang kafir, tapi karena belajarnya download, dikira bahwa ini sudah saatnya perang Badar. Kiamat. Itu loh, kiamat itu masih lama. Enggak usah ribut, 400 tahun lagi belum, masih ribuan tahun lagi. Kenapa? Masih ada NU. Loh, kiamat itu kan terjadi ketika orang masih menyebut, tidak terjadi selagi masih ada orang menyebut asma Allah. Lah kalau ada NU ya kan ada terus orang menyebut asma Allah. Wong NU kalau zikir la la illallah la la illallah la la illallah bunyi. Nah kalau yang lain habis orang zikir, wong kiainya kalau zikir cuma diem. Maca apa? Mbah. Ini hasilnya kenapa kekacauan gini? Tiba-tiba ada orang membawa bendera la ilaha illallah. Karena inilah bendera Rasul. Loh, ulama dulu bikin kan merah putih. Ulama lebih awal enggak pernah bikin bendera itu. Akhirnya ribut. Kalau kamu anti bendera ini, kamu anti la ilaha illallah. Enggak. La ilaha illallah bagi santri sudah jadi tahlilan. Sudah kita taruh di hamparan bumi Nusantara yang itu. Ini muridnya ulama lah, yang baru datang belum ngerti cara meletakkan la ilaha illallah, maka dibawa kemana-mana karena belum ngerti. Terus emosi kamu ini anti la ilaha illallah. Enggak lah, aku anti benderamu, tapi kalau la ilaha illallah kita tahlilan. Sama dengan aku anti bendera PKI Palu Arit, tapi kalau pergi ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang pakai palu. Dengan ini biasa. Lalu, makanya orang selalu diingatkan dengan masa lalu. Lah hal ini membuat orang agar ingat kalau kita ini muridnya Allah. Lama lo ini lo, makanya anak-anak milenial sampean gak pernah ketemu Rasul kan, makanya sama ulama diajari sholawatan. Itu kan caranya ulama biar yang gak pernah ketemu Rasul mampu merindukan Rasul, maka sholawat yang perintah Allah dilaksanakan menjadi sholawatan. Karena orang Indonesia kalau pakai sesuatu akhirannya an, solawat jadi solawatan kalau dipakai, tahlil jadi tahli, lan yasin jadi yasinan, lo itu sarung jadi sarungan. Aku mau tahlil tapi tahlilan nggak mau, berarti kamu sama dengan punya sarung nggak mau sarungan, lo itu. Lo makanya ada solawatan model ini yang nggak ditemukan di zaman Rasul karena ini muridnya ulama. Di Jawa sana ada Kanjeng Nabi Muhammad. Lahir nang Mekah dina Senin 12 Mulud tahun gajah. Lah itu. Lah yang santri ya enak. Wassalamun samirun. Lakini atajaddat santri. Yang tua-tua NU mengajarkan selawatnya orang tua. Halo ya Nabi. Assalam. Halai kalian tua, napasnya udah pendek. Lah yang ibu-ibu yang hobinya dangdutan, ya wong ulamanya muridnya ada yang suka dangdut. Ya Rasulullah salamun alik. Neng coba terusin. Ya Rabbi Aisyah Adbatayaji. Lah ini kiai nyambung karena hobinya dangdutan. Elalju ya elalju lalju diwal karami duhai senangnya pengantin baru deng lo coba yo. Ibu-ibu paling hobi nyanyi pengantin baru karena sambil gendong anak, netei anak, anaknya ngompol, gak enak. Tapi nyanyinya itu biar gak emosi karena gendong anak walaupun capek juga produk pengantin baru. Loh, yang suka lagu daerah ya daerahan, yang orang Sunda ya Rasulullah salam. Salamun alaik. Gila kan? Lah itu kan es lilin mecece. Lah kan itu kan yang Sunda. Yang orang Jawa ya Jawanan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika. Anggria numpak perahu layar. Lah itu muridnya ulama sama indahnya luar biasa memahami agama. Makanya enggak pernah ribut. Kalau dipegang sama ulama, sebab ulama memahami betul pangkat dan kedudukan muridnya di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Itu akhirnya apa? Dengan cara seperti itu solawatan menghasilkan mahabbah, menghasilkan cinta. Makanya yang enggak mau solawatan enggak mengerti cinta. Makanya setiap ada orang solawatan ribut, hulu, berlebihan, musyrik. Nah ini karena gak ngerti cinta. Cinta itu dari dulu aneh. Lu ya kan solawatan Habib Syekh, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana Nabi Muhammad balikal fadlu ila Allah. Ya hanana. Lah saya mau menirukan itu bisa, tapi gogogoknya itu yang gak bisa. Iyalah orang Banten karena cinta diajari para ulama, walaupun gak ngerti datang ke alon-alon. Lah iya kan? Iya, yang ada yang bawa bendera Sleng, ada yang bawa bendera Iwan Fals, bendera sepak bola. Tapi bagi yang gak mengerti solawatan, gak mengenal mahabbah lewat solawatan, ribut. Berlebihan itu. Apa solawatan kok joget-joget? Itu namanya cinta, joget bebas. Ya nanan. Ketemu pacarnya jauh gitu. Yes, biasa. Terus muji-muji apa itu anta Samson, anta Badrun, berlebihan. Ya dari dulu kalimat cinta itu berlebihan, Dek. Wajahmu seperti purnama. Ya biasa orang seneng. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Musyrik itu masa Rasulullah menyampaikan hajat. Kalimat mahabbah kalau kamu lihat dari ilmu fikih banyak yang musyrik. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Nah itu kalau dari ilmu fikih ya musyrik, masa enggak ketemu sehari mati. Kalimat cinta jangan dibahas. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Itu kamu bahas ribut sama bapakmu. Masa kepalamu segede itu mau kembali ke rahim ibu? Gak bisa, bahasa mahabbah itu dari dulu indah. Musyrik semua. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang. Itu ya musyrik. Wong pada masa tanpa dirimu aku merasa hilang. Kamu enggak punya Allah. Loh ini. Kan memang Roma Irama kehilangan cintanya, musyrik. Ku tahu rumus dunia, musyrik. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Kayak Allah aja. Kehilangan pacar, tanya Allah kalau orang rindu itu. Emang orang kurang ajar pacar hilang aja kok tanya Allah. Tapi cinta enggak bisa begitu. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Lu masa pacar hilang tanya Allah? Lo ini lo makanya bahasa mahabbah itu enggak bisa. Jangankan bahasa mahabbah, wong Quran sama Quran kalau tidak dipahami bahasanya, konslet. Yang satu sitati ayamin, yang satu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Yang satu innallaha ala kulli syai'in qadir, yang satu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Quran sama fikih iso konslet. Latal bisul haqqo bil batil, fikih mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ad-daruratu tubisul maqdurat, al-masyaqqatu tajlibut tahirul musyrik. Quran sama tasawuf, kalau enggak pinter bisa mus, bisa konslet. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Itu Quran. Lah tasawufnya mengatakan min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Apa ndak konslet? Bahasa cinta memang aneh. Lah orang muridnya ulama ini sampai pada mahab, sampai pada cinta. Rabi'ah al-Adawiyah jatuh cinta sama Allah, syairnya serem, ya Allah. Kalau ada nikmat buatku di dunia, aku enggak butuh, berikan sama musuh-musuhmu ya Allah. Kalau ada nikmat buatku di akhirat, aku tidak butuh, berikan sama kekasih-kekasih-Mu. Kalau ada keinginan ibadahku ini karena surga, tutup surga dariku. Kalau ibadahku karena takut neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau aku rindu padamu dengan ibadahku ya Allah, awas jangan kau palingkan wajahmu dariku. Wani kamu? Berani? Ya enggak berani. Ya itulah makanya muridnya ulama ini sampai kepada mahabbah dengan cara sholawat. Sholawat, ya gak bisa, ya gak bisa. Makanya Ibnu Katsir menggambarkan cinta dalam kitab Qishatul Anbiya luar biasa. Burung emprit jatuh cinta. Merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa Nabi Sulaiman mengerti bahasa burung. Dik emprit, dik pipit, I love you. Pret. Para burung pipitnya, kamu jangan sepelekan cintaku begitu. Pret, kata empit perempuannya. Dek, aku mencintaimu. Kalau aku harus membuktikan cintaku dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Kan ku hancur leburkan, kan ku porak-porandakan kerajaan ini. Demi cintaku padamu. Dan aku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Oh, itu burung emprit yang kecil itu. Nabi Sulaiman yang dengar, wala prit lambemu. Burung pipit cuma mengatakan, ya Sulaiman, mengertilah, jangan begitu. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Lah kalimat mahabbah begitu. Lah itu makanya cara-cara ulama inilah yang akhirnya menyelamatkan dari generasi ke generasi dengan ahli sunnah wal jamaah. Nah salah satunya adalah dengan khol-khol. Akhirnya kita tahu. Nah kalau khol-khol kita lakukan, kita sekarang cinta dengan Banten. Inilah cara merawat negeri. Kalau kita rindu dengan Banten, gak mungkin kita mau disuruh ngebom Banten. Kita rindu dengan Wali Songo, kita ziarah ke Demak, kita ziarah Surabaya. Orang Banten suruh ngebom Surabaya, suruh ngebom Demak, gak berani dan gak mau karena di sana ada makam kekasihnya para wali yang sudah bersemayam di tanah. Makanya tidak ada teroris yang tumbuh dari santri ahli sunnah wal jamaah Nahdlatul Ulama. Ada yang tumbuh biasanya dari orang-orang yang tidak mau ziarah kubur, tidak mau khol. Nah inilah yang bisa saya lakukan malam hari ini untuk mengingatkan kembali pada acaranya Mbah Nawawi Banten. Semoga ada manfaatnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Muhammad. Syukran jazilan li sahibil fadilah Kiai Haji Al-Muwaffiq alladhi alqa tawsiyatahu fi hadhil munasabah wa fi hadhil lailatil mubarakah, wa tawsiyatuhu wadihatun tawilatun aridatun jiddan, sawfa nastafidu min hadhil wasiyah insya'allahu ta'ala fi mustaqbal ayyam. Syukran jazilan. Bapak Ibu sekalian, marilah kita senantiasa bermunajat dan berdoa sebagai penutup acara ini yang akan dipimpin oleh guru kita Bapak Kyai Haji Miftahul Akhyar Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kepadanya dengan segala hormat dipersilahkan. La hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ikhwan dan muslimin, jami' ashabi azwaj dan jami' ثُمَّ جَمِيعُ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَعَلَى حُسْنِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدٌ أَغْزَى الدَّهْرَ ثُمَّ الشَّابُّ الْقَادِرُ الْجِيلَانِ ثُمَّ أَحْمَدُ الرِّفَاعِيُّ وَأَحْمَدُ الدَّسُّ وَسَيِّدُ أَحْمَدُ الْبَدَوِيُّ ثُمَّ إِلَى سَيِّدِ الْمَشَايِخِ سَيِّدِ الْأَسْنَادِ الشَّادِلِ أَبِي الْأَبَسِ الْمُرْسِي السَّكَنْدَرِي سَيِّدِ الْحَسَنِ مُحِيِّ الدِّينِ يَخْنُسُ عَبْدُ الْحَدَّادِ ثم إلى سيد حماد نواسي سيد الجداني ثم إلى أولي تسعة الجميع خصوصا إلى المخرم المغفر شيخ النووي البنتاني عفى الله وغفر ذنوبه وسع قبره ونضريحه وجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تنخر ثم جميع المؤمنين والمؤمنات حي ميت قريب بعيد صغير كمشاهد ثم إلى الحاضرين والحاضرات من المريدين والمريدات والمحبين أفضل من يسنق بهم شأم الفاتحة أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin khatamin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah ma shalli wa sallim ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha nuril absari wa dhiya'iha wa ala alihi washabihi. Allahumma ya Allah awsil wa taqabbal thawaba ma qara'na min suratil ikhlas wal mu'awwidatin umul kitab ayat kursi amma terus minat zikri minat tasbih wa tahlil wa takbir tahmid wa minal kalimati taibat ya Allah usun taman ila hadir nabina Muhammad SAW thumma ila jami' ikhwan na'ambar wa mursalin thumma jami' ashabi azwadurram jami' thumma jami' ulami al-amilin wa syuhada wa salikhin khususan ila sahibul hawl al-maghfur al-maghfurlah الشيخ النووي البنتاني اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعف عنه ونظر ضريحه واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره خفرة من خفر النيران ثم جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات حيهم وميتهم وقربهم وبعيدهم وصغيرهم وكبيرهم شاهد غائب ذاك أينما كانوا اللهم اغفر لهم وارحم وعافهم واعف عنهم اللهم يا الله أنت ذو الفضل العظيم وأنت ذو الكرم الأمين تفضل علينا يا الله تفضل علينا يا الله تفضل أن يا الله والحاضرين والحضرات خصوصا شيخنا كيجي معروف أمين نخيب رئيس جمهورية وكيل رئيس جمهورية إندونيسيا اللهم ارزق صحة وعافية اللهم ارزقه يا الله وسعة وقوة في امتثال أمانته يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله اللهم اغفر ذنوبنا اللهم افتح قلوبنا اللهم انفع بعلومنا اللهم وفق أنفسنا اللهم اشرح صدورنا اللهم سلم أحوالنا اللهم علي منازلنا اللهم ارفع مخاوفنا اللهم اختم لنا حالا حسنا وعطنا خير الدارين وعطنا خير الدارين وعطنا خير الدارين يا عفو يا غفور عفا واغفر ذنوبنا يا فتاح ويا هادي افتحا واهدئا قلوبنا Ya mu'minu ya hafzu amminna wa fudun ra'ayana. Ya mu'minu ya amminna wa fudun ra'ayana. Ya mu'minu ya hafzu amminna wa fudun ra'ayana. Ra'aya Banten, khususan Qaryah Tanara. Waha'ul hadin wa hadrat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khusni bi'anika lati la tanam waqnufna bika nafika la yuram warhamna bika falan hulak anta waliyuna anta nasu anta malja'una kam min ni'matin an'amta alina qalla inda syukriya syukruna wa kan nimbalitin ibtalaita nabiya qalla inda syabuna wa yaman inda ni'mati qalla inda syukruna falam yahrumna wa yaman inda baliyat qalla inda syabuna falam yahdulna wa ya man idza ra'a al-khati'at wal ma'si wal munkar wal yafdahna antusalla ala maulana muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma ya Allah aqtina amal raja'a faqal amal yahu yahu yahu ya man bi fadlihi li fadli nas'al ilayhil ajal al ajal al ajal ilayhil ijabata al ijabata al ijaba ya man ajaba nuham fi qaumihi ya man nasara ibrahim al adaa'i Ya man radda Yusuf ala Yaqub, Ya man kashafa dhurra Ayyub, Ya man ajaba da'wata Zakariya, Ya man qabila tasbih Yunus bin Netta, Nas'aluka bi asrari ashabi hadhihi da'awatil mustajabat, Anta taqabbala ma bihi da'unak, Wa antu'tiyana ma bihi sa'alnak, Wa anjiz lana wa'daka allati wa'adtahu libadika as-salihin. Allahumma la tad'alan fi mazina hadha dhamman ila ghafartah, ولا مرضا الا شفيته ولا جهلا الا علمته ولا عسيرا الا يسرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها برحمتك ارحم الراحمين اللهم يا الله Allahumma ja'al istima'ana hadha istima'an marhuman wassa'an fi rizqi wa tafwa hidayatik wa ja'al tafar min ba'di tafarqan ma'suman maqsuna bi rahmatika arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mu'min wa ala alihi washabihi wa baraka sallam walhamdulillahirabbil alamin sidi asrarul fatihah